Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-Qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan. Dan Al-Qur'an adalah ucapan Allah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan cahayanya, dan bukan makhluk. Li'anna al-Qur'ana minallahi wa ma kana minallahi falaysa bimakhluqin. Karena sesungguhnya Al-Quran termasuk di antara sifat-sifat Allah, dan yang termasuk di antara sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Al-Quran, ya ikhwan, termasuk di antara kalamullah, ucapan yang Allah ucapkan. Sementara ucapan Allah Azza wa Jal, kalamullah, adalah termasuk di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan sifat Allah Ta'ala bukanlah sesuatu yang Allah ciptakan. Sifat Allah Azza wa Jalla bukanlah makhluk. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quranu kalamullahi ghairu makhlukin, laisa bimakhlukin. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Wahakadha qala Malik ibn Anasin wa Ahmad ibn Hanbal wal fuqaha'u qablahuma wa ba'dahuma. Dan demikianlah yang dikatakan oleh Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan para fuqaha sebelum keduanya maupun yang setelah keduanya. Wal mira'u fihi kufrun, dan perdebatan tentangnya merupakan kekafiran, yaitu meragukan apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Perdebatan tentang hal ini merupakan kekafiran. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, madhhabu ahli sunnati wal jama'ati wa 'ala ra'sihim as-sahabatul kiramu وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَمِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْعِظَامُ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُمُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ. مذهب أهل السنة والجماعة dan pemimpin mereka adalah para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan di antara mereka adalah para a'immah yang agung, dan di antara mereka adalah yang disebutkan oleh muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Madhab mereka adalah bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah. Wal-Quranu ilmuhu, dan Al-Quran adalah ilmu Allah Azza wa Jal. Wal-Quranu tanzil, wal-Qur'ana tanziluhu, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Akhbara bidhalika Rabbuna subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihi. Rabb kita subhanahu wa ta'ala mengkhabarkannya di dalam kitabnya yang kokoh. Falqailu bi anna al-Qur'ana makhluqun yukadzibullaha fi akhbarihi bi anna al-Qur'ana kalamullahi wa sifatuhu. Sehingga orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, berarti dia mendustakan Allah di dalam khabar-khabarnya, yaitu bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapannya dan sifatnya. Li'anna al-Qur'ana min ilmihi, karena sesungguhnya Al-Qur'an termasuk di antara ilmu Allah Ta'ala. Wal kalama sifatun min sifatihi subhanahu wa ta'ala, dan ucapan Allah Azza wa Jalla merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Falmu'tazilatu wal jahmiyatu wa ghayruhum ankaru an yakuna al-Qur'anu kalamallahi. Maka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah serta selain mereka mengingkari bahwa Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Wa ankaru sifatillahi tabaraka wa ta'ala, dan mereka mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa orang-orang Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama Allah Ta'ala namun mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang Jahmiyah mereka mengingkari seluruh nama dan sifat Allah Ta'ala. وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْهُمْ قَائِمٌ عَلَىٰ أُصُولٍ فَاسِدَةٍ, dan itu semua yang muncul dari mereka berdiri di atas landasan yang rusak. مِنْ أَهَمِّهَا ذَلِكُمُ الْأَصْلُ الْخَبِيثُ الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ينبوع البدع. Di antara landasan yang paling penting yang rusak pada mereka adalah landasan yang buruk yang Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentangnya bahwa ia merupakan mata air kebid'ahan. wa huwa qauluhum, yaitu ucapan mereka. Sebelum saya baca, perlu diketahui bahwa yang akan kita baca ini adalah salah satu landasan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala, termasuk diantaranya mengingkari sifat Al-Kalam, mengingkari sifat ucapan dari Allah Azza wa Jal. Dan landasan yang rusak ini yang akan kita baca, ini diambil dari ilmu filsafat. Sehingga mohon dimaklumi kalau mungkin ungkapannya ada yang sulit di dalamnya. Kita baca, kemudian nanti akan saya simpulkan. Wa huwa qauluhum wa istidlaluhum ala khalqil kauni bi khalqil ajsami wa khalqil ajsami bi khalqil a'radi, yaitu ucapan mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, dan pendalilan mereka untuk menetapkan bahwa alam ini makhluk dengan menetapkan bahwasanya tubuh-tubuh itu makhluk, sedangkan dan mereka menetapkan bahwa tubuh-tubuh itu makhluk dengan bahwa perkara-perkara yang maknawi itu makhluk. Sabar ya, nanti insya Allah akan saya ringkas. Faqalu, mereka mengatakan, innal ajsama makhluqatun. Mereka mengatakan bahwasanya tubuh-tubuh itu makhluk. Li'annaha la tanfakku 'anil a'radi, karena tubuh-tubuh itu tidak bisa terlepas dari perkara-perkara maknawi, yaitu sifat-sifat. Wal a'radu hadithatun, sedangkan perkara-perkara maknawi itu hadithatun, makhluk. Wa ma la yanfakku 'anil a'radi fa huwa hadithun, dan segala sesuatu yang tidak bisa terlepas dari perkara-perkara maknawi berarti dia makhluk. Wastadallu ala huduthil kauni bi annahu jismun wa kullu jismin hadithun wa makhluqun, dan mereka berdalil untuk menetapkan bahwa alam ini makhluk dengan bahwa alam ini berupa tubuh, dan setiap tubuh itu makhluk, hadis makhluk semakna. Singkatnya, secara urut mereka mengatakan perkara-perkara yang maknawi, segala sesuatu yang maknawi, yaitu yang tidak memiliki zat, dia adalah makhluk. dan tubuh tidak bisa terlepas dari perkara-perkara maknawi. Maka tubuh itu makhluk. Kenapa? Karena tidak bisa terlepas dari perkara-perkara maknawi. Padahal perkara-perkara maknawi itu makhluk. Nah, alam ini berupa tubuh. Jismun memiliki jasad. Berarti dia makhluk. Karena tadi telah kita ketahui bahwa tubuh itu makhluk. Kenapa? Karena tidak bisa terlepas dari perkara-perkara maknawi, di mana perkara-perkara maknawi itu makhluk. Nah, landasan ini akan dipakai oleh Mu'tazilah Jahmiyah untuk mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Bagaimana? Kita baca setelahnya. Dan nanti akan saya ringkaskan. Wabina'an ala hadal asli qalu. Dan berdasarkan landasan ini, mereka orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan, idza asbatna lillahi sifati wa asbatna lahul kalama fa inna dhalika yastalzimu an yakuna jisman. Mereka mengatakan, apabila kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat dan kita menetapkan bagi Allah sifat al-kalam, ucapan, maka itu berkonsekuensi bahwa Allah Azza wa Jalla berupa tubuh. Wallahu yunazzahu an antaquma bihil a'radu wal hawadithu. Dan Allah Azza wa Jalla disucikan dari melekat padanya perkara-perkara maknawi dan perkara-perkara yang makhluk diciptakan. Wahadihi a'radun, dan sifat-sifat ini adalah perkara-perkara yang maknawi. Wal a'radu la taqumu illa bijismin. Sedangkan perkara-perkara yang maknawi tidaklah melekat kecuali pada tubuh. Ringkasnya, mereka mengatakan, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, sifat ilmu, sifat al-kalam, sifat al-quwah, kekuatan, sifat kudrah, kemampuan, dan sifat-sifat yang lain. Kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, berarti Allah Azza wa Jalla itu memiliki tubuh. Karena sifat adalah perkara-perkara yang maknawi. Perkara-perkara yang maknawi pasti melekat pada tubuh. Padahal tubuh itu makhluk. Berarti kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, kita menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Dan itu tidak boleh. Berarti kita tidak boleh menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Ini sangkaan mereka. Fayaz'amuna annahum nazzahullaha an dhalika bina'an ala hadhihi al-falsafati al-khabithati allati hiya yambu'ud dalali wal fitani. Maka mereka menyangka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah bahwasanya mereka menyucikan Allah Azza wa Jal darinya, dari memiliki tubuh, berdasarkan filsafat yang buruk ini, yang ia merupakan mata air kesesatan dan fitnah-fitnah. Fasifatullahi, nah selesai kita dari syubhat orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang diambil dari ilmu filsafat. Fasifatullahi taliqu bijalalihi laisat kasifatil makhluqina. Maka sifat-sifat Allah Ta'ala layak dengan kemuliaannya, tidak seperti sifat-sifat para makhluk. Wala nusammiha a'radan, dan kita tidaklah menyebut sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan a'rad, perkara-perkara yang ma'nawi. Wahum sammauha a'radan liyanfuha wa yu'attiluha. Dan mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah menyebut sifat-sifat Allah dengan a'rad, perkara-perkara yang ma'nawi, dalam rangka meniadakannya dan mengingkarinya. Wahiya laysat a'radan wa innama hiya sifatu kamalin. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala bukanlah a'rad, bukanlah perkara-perkara ma'nawi. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah sifat-sifat kesempurnaan. Wa min hadhihi sifati sifatul kalami. Dan di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini adalah sifat al-kalam, ucapan, yaitu Allah Azza wa Jal berbicara, berucap, berfirman. Idh takallamallahu bilqur'ani wa takallama bittawrati wa takallama bilinjili. Di mana Allah Azza wa Jal mengucapkan Al-Quran, mengucapkan Taurat, dan mengucapkan Injil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Azza wa Jal apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah Azza wa Jal mengucapkan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Perhatikan kata an yaqula lahu, Allah Azza wa Jal mengucapkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara, berucap. Wal makhluqatu kulluha khuliqat bikalamihi subhanahu wa ta'ala. Dan para makhluk seluruhnya diciptakan dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ucapan kun, jadilah. Farabbuna subhanahu wa ta'ala mausufun bil kalami qadiman fil azali. maka Rabb kita subhanahu wa ta'ala disifati dengan ucapan semenjak dahulu. Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat al-kalam, ucapan, semenjak dahulu. Dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal tidak memiliki permulaan, termasuk diantaranya sifat al-kalam. Sehingga tidaklah dikatakan bahwa dahulu Allah Azza wa Jal tidak berbicara, kemudian datanglah saat di mana Allah Azza wa Jal mulai berbicara. Tidak dikatakan demikian. Wa yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Dan Allah Azza wa Jal berbicara kapanpun Allah kehendaki, apabila Allah menghendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Azza wa Jal, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia. Khalaqal asya'a kullaha bikalamihi. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu dengan ucapannya. Khalaqas samawati wal aradina wal jannata wal nara. Hadihil makhlukatu khalaqaha Allahu tabaraka wa ta'ala bikalamihi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal menciptakan langit-langit, bumi-bumi, surga dan neraka. Makhluk-makhluk ini Allah Azza wa Jal menciptakannya dengan ucapannya. Wa kalamuhu sifatuhu qa'imatun bidhatihi taliqu bijalalihi wa huwa yatakallamu mata syaa wa idza syaa subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan Allah Azza wa Jal merupakan sifatnya yang melekat pada zatnya, yang layak dengan kemuliaannya. Dan Allah Azza wa Jalla berbicara kapanpun Allah kehendaki, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Dan di antara yang Allah ucapkan adalah Al-Quran. Allah Azza wa Jal mengucapkan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam turun ke bumi menyampaikannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran kepada umat ini. Qala Allahu azza wa jalla, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, katakanlah wahai Nabi, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis ucapan-ucapan Rabbku, niscaya habislah lautan sebelum habis ucapan-ucapan Rabbku ditulis. Dan meskipun kita datangkan tinta yang semisal dengannya, wa min hadzal kalami kalamullahi alquranu wa kutubuhul munazzalatu. Dan di antara ucapan Allah Ta'ala ini adalah ucapan Allah berupa Al-Quran dan kitab-kitabnya yang diturunkan, Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.